Sambil menunggu persiapan acara momen yang berbahagia, kita berseneng-seneng lagi, kita bersukaria lagi. Yang satu ini ada Imelda Veronica Najiha Production. Selamat malam. Coba saya kembali buat suara. Sugar.